Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bermajelis ilmu, belajar bersama, supaya kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di siang hari ini kita akan kembali membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim karya Al-'Allamah Ibnu Jama'ah rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca adab yang ke-8 bagi penuntut ilmu, yaitu untuk menyedikitkan atau mengurangi dari makan-makanan yang bisa menyebabkan, bisa mengurangi kecerdasan, bisa mengurangi kecerdasan dan juga membuat lemah panca indera. Seperti apa? Buah-buahan yang kecut, apel yang kecut, yang masih muda, atau minum cuka. Dari makan atau minuman yang kecut, itu seharusnya dihindari, dikurangi, karena kata ulama bisa menyebabkan kebodohan atau mengurangi kecerdasan dan panca indera. Ya. Demikian pula apa? Makanan-makanan yang membuat badan ini semakin gemuk, bertambah berat. Seperti apa? Terlalu banyak minum susu, terlalu banyak makan ikan. Ya. Kemudian ada makanan-makanan yang bisa membantu memperbagus kecerdasan atau hafalan. Seperti apa? Kemarin ada yang mengatakan liban atau luban, yang kalau diartikan di kamus artinya apa? Ya, permen karet. Permen karet. Ya. Demikian pula apa? Makan anggur kering, az-zabib, di pagi hari. Juga minum madu, karena sebagian ulama ada nyatakan apa? Minum madu itu bisa membantu untuk memperbaiki hafalan atau kecerdasan, meningkatkan kecerdasan. Ya. Ya. Dan kita lanjutkan adab yang ke-9. Berkata rahimahullah, ayu qallila naumahu ma'a lam yalhaqhu dhararun fi badanihi wa dhihnihi. Ayu qallila naumahu, ia atau dia menyedikitkan atau mengurangi kegiatan tidurnya. Ya. Jadi tidak banyak tidur. Kalau biasanya banyak tidur, maka dikurangi, disedikitkan. Ma'lam yalhaqhu dhararun fi badani wa dhihni, selama tidak menimbulkan bahaya pada badannya atau pikirannya, kecerdasannya. Ya. Jadi badan ini punya hak, jiwa ini punya hak, untuk apa? Untuk istirahat, hak untuk makan, minum. Ya. Ini. Jadi ketika seorang itu mengurangi tidurnya, dan dengan dia mengurangi tidurnya itu tidak menyebabkan bahaya pada badan atau pikiran akalnya, maka itu, maka dia apa? Dia kurangi kegiatan tidurnya. Ya. Wa la yazidu fi naumihi fil yaumi wal lailati ala samani sa'atin wa wasulusul az-zaman. Dan dia tidak menambah kegiatan tidurnya di dalam sehari dan semalam di atas 8 jam. Dan 8 jam itu adalah sepertiga zaman, sepertiga waktu selama sehari dan semalam. Sepapa sehari semalam itu ada berapa jam? 24 jam. Berarti kalau tidurnya itu 8 jam, berarti dia telah tidur dari sepertiga hari. Ya. Ini hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa'al. Dan jika keadaannya memungkinkan untuk aqall minha, untuk kurang darinya, jika keadaan dirinya itu memungkinkan untuk tidur, bisa menanggung, mampu untuk tidur kurang dari 8 jam, maka tidak mengapa dia lakukan hal itu. Sebab tadi apa? Termasuk adab bagi penuntut ilmu adalah mengurangi jatah tidur. Mengurangi waktu tidur. Iya. Ini. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidur di awal malam. Di awal malam. Ini di tengah malam atau akhir malam beliau bangun untuk sholat. Untuk sholat. Iya. Dan itu termasuk tidur yang baik. Mulai tidur di awal malam. Tidak begadang semalaman. Tapi tidur di awal malam. Apa faedahnya? Ya diharapkan ketika seorang itu bisa tidur di awal malam, ya dia bisa segera beristirahat, badannya segera beristirahat dari kecapean-kecapean bekerja di siang hari, dari beramal di siang hari, sehingga kemudian apa, nanti di malam hari dia bisa bangun untuk salat malam, berzikir, beristighfar, dan bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Iya. Jadi waktu yang baik untuk tidur adalah itu tadi, di awal malam. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Di tengah hari, di siang hari, atau dikenal dengan keilulah, tidur di siang hari, entah itu sebelum duhur atau setelah duhur. Ya. Dan juga ketika dibutuhkan untuk tidur, itu waktu yang baik untuk tidur. Jadi ketika orang itu sudah mengantuk sekali, ya, dan itu kondisinya tepat, pas, suasananya pas, boleh dia tidur di waktu itu karena dia butuh untuk tidur saat ngantuk sekali. Iya. Ini. Kemudian bagaimana dengan tidur di pagi hari dan sore hari? Kalau siang hari itu bagus untuk tidur, Kemudian pula malam hari. Sekarang bagaimana kalau pagi hari dan sore hari? Ya. Apa hukum tidur di pagi hari setelah subuh, kemudian tidur atau di waktu duha tidur? Ya. Pada dasarnya hal itu boleh. Pada dasarnya hal itu boleh. Iya. Boleh-boleh saja. Itu di kalangan salaf, dari ulama-ulama zaman dahulu, ada yang tidur di waktu itu, di waktu duha. Tapi ada pula apa? Yang melarang, tidak suka tidur di pagi hari. Iya. Ya, ada sebagian salaf yang apa? Melarang anaknya tidur di pagi hari. Kenapa? Karena di pagi hari adalah waktu dibagikannya rezeki. Iya. Dibagikannya rezeki. Dan bahkan telah datang dari satu hadis dari sahabat Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan apa? Bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Ya, di pagi harinya. Dan doa Rasulullah ini dikabulkan benar. Nyata bahwa pagi hari adalah waktu yang barokah. Dikatakan sebagai waktu ghanimah, mendulang pahala yang banyak. Ya. Waktu itu mendulang pahala yang banyak dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk para salaf apa di pagi hari juga mereka banyak beribadah dan melakukan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Ya. Tidak kemudian apa banyak tidur di pagi hari. Tidak banyak tidur di pagi hari. Bahkan Rasulullah SAW itu setelah salat subuh, beliau duduk bersama para sahabat, ya, sampai matahari terbit, berzikir, beribadah. Karena apa? Karena pagi hari, waktu pagi adalah waktu yang barokah, memberikan kebaikan yang banyak, waktu dibagikannya rezeki. Ya. Dan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara sebab terhalangnya rezeki adalah an-naumu as-sabihah, tidur di pagi hari. Di antara hal yang menghalangi atau menghambat datangnya rezeki adalah an-naumu as-sabihah, tidur di pagi hari. Dan juga apa yang menghambat rezeki, yaitu qillatus shalah, sedikit dalam menegakkan sholat. Apalagi wal kasal, malas, tidak melakukan kegiatan, lemas semangat. Ini penghalang dari rezeki. Demikian pula apa al-khiyana, berkhianat, tidak jujur. Ini pun menjadi penghalang datangnya rezeki. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Dengan demikian apa? Syukurnya bagi kita semua untuk menggunakan waktu pagi untuk hal-hal yang baik, untuk beribadah, berzikir kepada Allah Ta'ala, melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang bermanfaat. Iya. Jangan sering apa? Tidur pagi. Boleh tidur pagi pada dasarnya boleh. Iya. Boleh, tapi kurang bagus. Ya. Selain ketika bangun pagi, bangun dari tidur tadi kita kadang malas, badan semakin lemah. Juga kata sebagian dokter apa, bisa menyebabkan penyakit seperti jantung dan semisalnya. Ini bagi orang-orang yang sering tidur pagi. Iya. Selain itu juga apa, menyelisih perbuatan Rasulullah SAW yang beliau tidak tidur pagi, beliau banyak, ya, beliau banyak berzikir di setelah sholat subuh. Ya, jadi asalnya boleh. Kalau memang ngantuk sekali di pagi hari itu, boleh dia tidur. Ya, tapi kalau tidak mengantuk, ya, tidak mengantuk sekali, usahakan jangan tidur. Ya, gunakan waktu yang barokah itu untuk hal-hal yang bermanfaat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang tidur setelah salat asar. Iya. Ada hadis yang menerangkan bahaya tidur setelah salat asar. Katanya apa? Nanti kalau dicuri akalnya, maka jangan dia mencela kecuali dirinya. Jadi ada yang mengatakan apa? Bahwa tidur setelah salat asar di sore hari itu bisa menyebabkan kegilaan atau kurang akal. Hanya saja hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah hadis yang lemah menurut Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama yang lain. Iya. Dan demikian apa? Boleh seorang tidur di waktu sore atau setelah salat asar. Iya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Wala ba'sa ayuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu idza kalla syai'un min dhalik أو ضعف في تنسه وتفرج في المستنسهات بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمان ولا بأس. Dan tidak mengapa dia apa melegakan atau mengistirahatkan, membuat rileks dirinya atau hatinya dan juga pikirannya, juga pandangannya. Tidak mengapa dia apa? Beristirahat atau mungkin santai, bersantai-santai. Idza kalla syai'un min dhalik. Apabila sesuatu darinya itu apa? Membuat capek, penat atau lelah, bosan. Boleh. Tidak mengapa, karena itu apa? Bersantai. Ya, mungkin cari hiburan. Iya. Audhufa. Atau ketika lemah sesuatu darinya. Jiwanya lemah, hatinya lemah, mungkin pikirnya lagi apa? Kacau. Tidak mengapa apa? Bitanasuhin, dia berjalan-jalan atau bertamasya, ya, piknik bertamasya atau faruj melihat film mistan sihat, melihat tempat-tempat yang bisa menghibur, yang bisa melegakan hati, menenangkan hati, bihaisu ya'udu ila halihi, di mana dia bisa kembali kepada keadaannya, kondisinya bisa kembali tenang, kembali menjadi semangat dan lain sebagainya. Wala yadhi'u 'alaihi zamanuhu, dan tidak, dan waktu dia tidak sia-sia di atasnya. Iya. Jadi dia mengapa seorang apa melakukan kegiatan yang bisa menghibur hatinya, yang bisa menghilangkan kejenuhan, kebosanan dari dirinya. Iya. Mungkin dengan jalan-jalan atau piknik, tamasya semisal itu. Hanya saja tentunya apa? Jangan sampai apa? Serang tamasya atau piknik ke tempat-tempat maksiat. Ke tempat-tempat yang banyak maksiatnya. Sebab itu dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, tuduhan atau prasangka yang tidak baik. Iya. Jadi mencari hiburan tidak mesti apa ke tempat yang ramai. Tempat yang ramai. Berikutnya, wala ba'as bimu'anatil masyi wariyatatil badani faqdaqila innahu yun'ishul hararah yudhibu fudunal akhlati yunashitul badan. Wala ba'as, tidak mengapa, tidak masalah, bimu'anah sabar berjalan, artinya latihan mungkin jalan-jalan, jalan kaki ya. Wariyatatil badan, gerak badan atau olahraga, ini tidak mengapa. Faqad qila, dan juga telah dikatakan, ada yang berkata, inna yunaisyul hararah, itu bisa meningkatkan hararah, mungkin suhu badan, suhu panas atau kehangatan badan, peningkatan kehangatan pada badan, yudhibu fudunal akhlat, dan bisa meluluhkan atau melebur sisa-sisa atau kelebihan campuran-campuran materi-materi yang ada pada badan, yunashitul badan, juga bisa membuat apa, enak badan, badan menjadi segar. Jadi termasuk hal yang bisa apa, menghilangkan jenungan, bisa menenangkan hati, bisa melegakan hati adalah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, olahraga atau mungkin dengan apa, melihat pemandangan dan semisalnya. Ya. Adapun kelanjutan dari pembahasan kita lanjutkan di pertemuan yang lain, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala mubisab, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.